Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Insani 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita insyaallah taala akan mengkaji bersama-sama sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai, nanti Isya jam berapa? 7 kurang 5 menit. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, dan kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-9. Insyaallah taala dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfihima فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al-muslimani, apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan, bertemu, bisayfihima, masing-masing menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk saling membunuh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku berkata, kata Abi Bakrah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh kita faham, dia jelas masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh itu sesungguhnya dia itu bertekad bulat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja keduluan. Ya, kalah cepat. Demikian. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengajarkan kepada umatnya segala perkara yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Makanya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia menunjukkan kepada umatnya segala perkara yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, dan memperingatkan umatnya dari segala perkara yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Dzar, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yatiru bi janahihi illa waqad bayyana lahu waqad bayyana lana fihi ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, matur nuwun, jazakallahu khair. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tidaklah Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan tidaklah ada seekor burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kita. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semua kebaikan bagi kita dan semua keburukan bagi kita. Insyaallah taala nanti pada pembahasan bab kasratu turuqil bayan kasrati turuqil khair, bab tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan, nanti akan kita lihat ya di sana tentang betapa banyaknya cara untuk mendapatkan kebaikan. Insyaallah taala. Masih jauh. Ya, masih jauh bab pembahasan itu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umatnya segala perkara yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Dan sebaliknya, dengan menjauhi perkara tersebut, berarti apa? Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama adalah apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali ya, menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina." Pada hari ini, ayat itu diriwayatkan turun di Haji Wada. Haji Wada itu 80 hari sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 80 hari berarti berapa bulan? Dibagi 29 atau 30. Ya, sekitar 2 bulan lebih atau 3 bulan kurang. Itu menjelang meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua syariat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Ini telah diterangkan mana yang baik, telah diterangkan mana yang buruk. Oleh sebab itu Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "Faman za'ama anna fil Islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Fama lam yakun yawma idin dina fala yakunul yawma dina. Kata Al-Imam Malik, barang siapa yang menganggap bahwasanya di dalam agama ini ada perkara-perkara yang diada-adakan yang sifatnya baik, barang siapa yang menganggap bahwa di dalam agama Islam ini ada perkara-perkara agama yang diada-adakan yang dianggap baik, maka berarti dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Berat atau tidak? Berat sekali. Karena tuduhan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Imam Malik mengatakan, dan Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad. Ya. Karena Imam Malik, kemudian Imam Malik menerangkan, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah, kata Imam Malik, sudah berfirman pada hari ini itu sudah sempurna agama. Fama lam yakun yawma idzin dina, maka segala perkara yang pada hari itu, pada hari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang pada hari itu bukan merupakan agama, maka pada hari ini pula, kata Imam Malik, bukan agama. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Ya cukup kita ini beragama dengan apa yang diterangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan oleh para sahabat. Selesai sudah. Pena. Makanya sebagian ulama atau sebagian ulama mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Berlaku ekonomis sedang, pas-pasan, opo onone, tapi sesuai dengan sunnah, ajaran Islam, jauh lebih baik dibandingkan ngoyo, capek, apalagi ya, kemrungsung, apalagi, dan lain-lain, dalam perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ini adalah kaidah yang sangat luar biasa dalam beragama, ya. Jadi faedah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan segala macam bentuk keburukan agar dihindari, dan menerangkan segala macam kebaikan untuk dijalankan. Seandainya kaum muslimin menyibukkan diri untuk melaksanakan segala perkara atau sebagian perkara yang ada tuntunannya secara jelas saja, sebagian loh, saya bilang sebagian, itu sudah penuh waktunya. Bayangkan, sehari paling tidak kita ini sudah dianjurkan dengan sangat mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak akan ada yang menyaingi kebaikan orang itu kecuali orang yang lebih banyak mengucapkannya. Itu sehari. Hari itu tiap hari dianjurkan mengucapkan tahlil sebanyak berapa? 100 kali. Ya. Dan dengan perenungan, bukan cuma apa? Sekedar mengucapkan. Setelah itu dianjurkan 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, 100 kali. Dianjurkan pula mengucapkan astaghfirullah wa tubu ilaihi, atau yang lainnya 100 kali. Niku kinten-kinten sempat mboten niku? Nek ra disempatke ora bakal sempat. Tapi terkadang kita ini lebih suka mengamalkan perkara-perkara yang secara notabene dalam catatan itu tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sibukkan coba dengan sesuatu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya sudah waktu kita barokah. Ya, salah satunya misalnya baca Quran lah. Baca Quran dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sehari untuk baca Quran saja kira-kira 30 juz selesai enggak? Enggak selesai. Mung satu bulan aja belum tentu selesai, apalagi satu hari. Kalau satu hari itu yang selesai orangnya. Capek ya, kemudian enggak ada waktu. Kalau enggak percaya silahkan yang taraf-taraf kayak kita ini, bacaan Qur'annya itu sedang-sedang saja atau bahkan mungkin minim. Coba nyoba saja sehari itu 5 juz. 5 juz saja. Atau 6 juz lah, jangan 5 juz, 6 juz. Saya akeh malah. 5 juz sudah. Ya. Dulu para sahabat itu membaca Quran biasanya selesai dalam waktu 7 hari. Ya, berarti sekitar 4 atau 5 juz. Nah, kalau kita nyoba kayak gitu, oh, waktu kita luar biasa itu. Ya, subhanallah. Wala kulihal. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya akan ada di kalangan kaum muslimin itu iktital. Saling bunuh-membunuh, saling perang. Ya, saling bunuh-membunuh dan saling perang. Dan saling bunuh-membunuh itu bukan hanya dengan pedang. Adapun hadis ini disebutkan dengan pedang, karena biasanya yang digunakan saat itu adalah apa? Pedang. Maka kata para ulama, penyebutan pedang di sini itu bukan berarti untuk membatasi. Bukan hanya yang terlarang itu bukan hanya bunuh-membunuh dengan pedang, tapi dengan segala macam alat yang memang diyakini bisa untuk membunuh. Contohnya apa? Pistol. Peso. Yang pakai P lagi, pentungan. Kampak. Wadung. Petel. Dan yang lain-lain. Ya. Tali yang untuk apa? Na'udzubillah min dzalik, jirat. Kalau memang itu racun, ya, panah dan yang lainnya. Segala perkara yang memang diyakini dan memang biasanya membunuh. Kalau ada dua orang muslim adep-adepan, satu pegang petel, satunya pegang peso. Ya. Kemudian yang satu membunuh yang lainnya, masuk dalam hadis ini. Maka faedah yang kedua yang saya sebutkan, bahwasanya akan terjadi iktital, saling membunuh, dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Yang jadi pertanyaan, apakah semua bunuh membunuh di antara kaum muslimin itu tidak boleh, ataukah masih ada yang boleh? Kira-kira gimana? Wah, Ustaz ngeri, Ustaz, kalau Ustaz bilang boleh nanti berarti, ya kan? Nanti insya Allah akan kita bahas. Apakah setiap peperangan di antara kaum muslimin itu kemudian tidak boleh dan pelakunya semua diancam dengan neraka ataukah tidak? Insya Allah akan kita terangkan. Di sini hadis ini menyebutkan atau faedah yang ketiga, ya, bahwa sang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena keduanya berniat untuk membunuh saudaranya. Untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia. Ya. Yang membunuh jelas. Adapun yang terbunuh, karena dia kedahuluan. Tapi dia sudah berniat. Niyatun jazimatun ma'al kudrati. Dari sini bisa diambil faedah bahwasanya seorang yang sudah berniat bulat dan memiliki kekuatan, kemampuan. Niat bulat dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Hukumnya sama dengan pelaku. Karena kata para ulama, an-niyatul jazimatu ma'al kudrati taqtadil amal. Niat bulat diiringi dengan kemampuan pasti melahirkan perbuatan. Itu pasti. Makanya kalau ada orang, dia bilang saya sudah niat bulat, tapi enggak jadi beramal, itu berarti niatnya belum bulat. mengetok-etokan. Kok tidak berangkat haji? Loh, ya saya sudah niat bulat. Lah kok enggak jadi? Ya. Padahal dia mampu sudah. Saya ya mampu. Niat saya sudah bulat. Nek niku jenenge sanes niat bulat. Niku jenenge niat kroak. Belum bulat itu niatnya. Karena ulama mengatakan an-niyatul jazimatu ma'al qudrati taqtadil amal. Kalau seorang sudah berniat bulat dan ada kemampuan, pasti akan melahirkan amalan. Itu pasti. Hanya terhalangi atau tidak. Nah, dalam hal ini yang terbunuh, itu sudah niyatun jazimatun ma'al kudroti, niat bulat ada kemampuan tapi keduluan. Ya. Ini yang akan dihukumi sama dengan sang pelaku. Adapun kalau hanya sekedar bisik-bisik hati, bersitan-bersitan hati, padahal dia enggak mampu untuk melakukannya, maka itu bukan niat bulat. Belum dianggap dosa. Pengen nyolong, pengen nyolong, pengen tok. Tapi enggak mampu untuk mencuri. Hanya keinginan. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dan tidak ditulis sebagai sebuah bentuk kejahatan. Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuhum. Maka sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku segala perkara yang dibisik-bisikkan hati mereka. Jadi cuma apa? Bersitan-bersitan hati. Yang ini belum ada dosanya. Wallahu ta'ala alam. Faedah yang terakhir yang akan saya bahas malam ini adalah masalah tadi. Al-iqtital. Bahwasanya pada akhir zaman ini akan semakin banyak pembunuhan. Dan apakah setiap peperangan, bukan pembunuhan, peperangan antara kaum muslimin. Apakah setiap peperangan kaum muslimin, muslim ketemu muslim, pedang ketemu pedang, tembakan ketemu tembakan. Apakah setiap terjadi peperangan berarti kedua belah pihak pasti diancam neraka? Jawabannya tidak. Karena peperangan antara kaum muslimin ada dua macam. Ada berapa? Dua macam. Yang pertama adalah qitalun masru'un. Peperangan yang masru'. Peperangan yang disyariatkan. Ya, peperangan yang disyariatkan. Yang kedua adalah qitalun mamnu'un. Peperangan yang dilarang. Peperangan yang tidak boleh. Ada berapa berarti? Dua. Yang pertama, qital apa tadi? Masyru'. Peperangan yang dibolehkan. Muslim lawan muslim. Ustaz, ngapain kita belajar ini? Nanti ada faedahnya insyaallah. Kalau kita harus tahu jenis-jenis peperangan, ngapain Ustaz? Mendingan enggak usah perang sama sekali. Nanti insyaallah tahu faedahnya. Peperangan yang masyru', yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan, yang pertama adalah qitalul khawariji. Memerangi khawarij. Memerangi orang-orang khawarij. Khawarij adalah orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang sah. Jadi asal pemerintah itu muslim, kita enggak boleh berontak. Sama sekali. Nah, kalau ada orang memberontak, maka itu oleh pemerintahan boleh untuk diperangi. Nah, ini faedahnya kita belajar. Sehingga kita tidak nuduh. Noh, nih. Kamu nembaki orang muslim, dua-duanya kalian dalam neraka. Ini faedahnya kita belajar. Jadi tidak menghukumi orang semudah itu. Mereka saling bunuh-bunuhan, dua-duanya dalam neraka. Tidak. Justru yang memerangi Khawarij itu adalah orang-orang yang dianjurkan. Ya, dianjurkan memerangi orang-orang yang melakukan pemberontakan. Kenapa? Karena memberontak pemerintah muslim itu madharatnya besar sekali. Pertumpahan darah, pecahnya persatuan di antara kaum muslimin, hilangnya keamanan. Karena perang itu enggak cuma satu hari selesai loh. Enak satu hari selesai. Biasanya kalau yang namanya perang itu tahunan, paling tidak harian, bulanan. Maka jangan dianggap gampang kita perang sehari selesai. Itu film itu. Ya, enggak bisa. Banyak orang itu betul-betul Masya Allah. Kita sudah belajar masalah jihad. Orang itu akan mengerahkan senjata, menghunus senjata itu pikirannya harus betul-betul jauh ke depan. Jangan cuma asal apa? Asal bunuh saja. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini qital khawarij. Yang kedua adalah yang boleh, qital al-fi'ah al-baghiyah. Memerangi satu kelompok yang mendzalimi kelompok lain. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah apabila ada dua kelompok kaum muslimin bertemu, kemudian mereka bertengkar, bahkan saling berperang, tapi yang satu mendzalimi yang lainnya, merebut hak mereka misalnya, ya, merebut hak mereka, maka tugas waliul amr mendamaikan di antara mereka. Didamaikan. Kalau tidak bisa didamaikan, maka yang diperangi adalah yang mendzalimi. Ya. Dalam surat Al-Hujurat. Ya, dalam surat Al-Hujurat. Diterangkan bahwasanya apabila dua kelompok kaum muslimin bertemu, ya, kemudian yang satu itu mendzalimi yang lainnya, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, tapi kalau yang satu tetap nekat terus mendzalimi kelompok yang lainnya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi orang yang apa? Melampaui batas sampai mereka kembali ke jalan Allah. Dan yang namanya memerangi, salah satu konsekuensinya terkadang terjadi apa? Pertumpahan darah. Tidak bisa kita katakan, oi, kalian semuanya dalam neraka, katanya. Tidak bisa. Dan biasa yang tertuduh seperti itu adalah apa? Aparat. Ya, oh, ini udah neraka-neraka semua ini. Kenapa perang mereka itu? Tidak. Ini adalah peperangan yang masyru'. Ya, peperangan yang masyru'. Apabila terjadi seperti itu, maka tidak berdosa pelakunya. Yaitu yang pertama, orang yang memerangi kelompok Khawarij yang melakukan pemberontakan. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dahulu memerangi kelompok tersebut. Yaitu kelompok Khawarij. Demikian juga yang kedua adalah peperangan memerangi kelompok yang melampaui batas, mendzalimi. Ini adalah dua hal yang masyru', peperangan yang masyru'. Adapun peperangan yang tidak boleh adalah peperangan yang terjadi di antara dua kelompok kaum muslimin. Niatnya adalah karena Allah, bukan karena dunia. Dan masing-masing kelompok punya sudut pandang pemahaman yang berbeda dalam menanggapi satu permasalahan. Dicontohkan oleh ulama, peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Peperangan yang terjadi siapa? antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Para ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah tidak masuk hadis ini. Tidak masuk hadis yang nomor 9. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Itu tidak masuk. La Ali wa la Muawiyah. Kelompoknya Ali tidak diancam dengan neraka, kelompoknya Muawiyah tidak diancam dengan neraka. Tapi kewajibannya apa? Kewajibannya i'tizal, kata para ulama. Kewajibannya adalah menjauhi. Kalau ada peperangan kayak gitu, udahlah, jauh. Itu zaman Ali dan Muawiyah begitu. Apa Ustaz? Satu masalah, sudut pandangnya berbeda. Iya. Itu terjadi gara-gara satu masalah. Pembunuhnya Utsman segera ditangkap atau tidak? Orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, sedangkan dia sedang duduk dalam baca Quran. Subhanallah. Sedang duduk sambil baca Quran. Orang-orang Khawarij. Setelah membunuh Utsman, mereka masuk menelusup di antara barisan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sulit dibedakan. Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya berpandangan bahwasanya yang penting baiat khilafah dulu, nanti baru kita ambil itu pasukan. Kita adili. Sementara Muawiyah mengatakan enggak bisa. Baiat nanti, yang penting pasukan yang membunuh siapa tadi? Utsman, keluarkan dulu kita hukum. Oh, enggak bisa, kata Ali. Pokoknya kita baiat dulu. Enggak bisa, keluarkan dulu. Satu masalah. Masing-masing punya sisi pandang yang berbeda. Akhirnya terjadilah pertempuran. Subhanallah. Kewajiban seorang muslim dalam kondisi seperti itu i'tizal. Menarik diri. Makanya itu terjadi juga mungkin di zaman sekarang. Kalau Anda akan mengadakan pengajian. Ya. Kemudian digerutuk. Enggak boleh. Enggak usah Anda mengerahkan kekuatan. Manut saja. Nggih, matur nuwun. Kenapa? Karena mungkin mereka melarang kita pengajian. Itu karena sudut pandang yang berbeda dalam satu masalah. Sudahlah. Ngalah. Sebaiknya kita apa? Mundur. Nggak usah ulang. Teman-teman. Ini kita fitnah ini. Harus kita jauhi. Nggak boleh kita seperti itu. Bahkan dalam kital fitnah. Dalam kital fitnah. Dalam peperangan dua kelompok kaum muslimin. Yang betul-betul terjadi fitnah. Yang sulit untuk dihindari. Sampai-sampai kita ini diperintahkan untuk menumpulkan pedang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya itu ditumpulkan. Biar apa? Kedul. Dipatahkan. Setelah itu kalau punya kambing, silakan sibuk dengan kambingnya. Kalau punya sapi, sibuk dengan sapinya. Kalau punya unta, sibuk dengan untanya. Punya tanah, kerjakan tanahnya. Sudah menghindar masih saja didatangi. Dalam kital fitnah ini loh, kital yang nomor dua ini, yang tidak boleh ini. Masih saja didatangi mereka masuk rumah kamu dan mereka menyabetkan pedang kepadamu. Apa sikap Anda? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutuplah mukamu kalau engkau takut pada kilatan pedang. Subhanallah. Kon tutupan rai. Masyaallah. Lu ustadkan pedangnya terus. Iya, terus pedangnya. Tapi kan yang penting enggak lihat apa? Kilatannya. Lu nanti kan hasilnya, iya. Hasilnya kepala pisah dengan kaki. Alias apa? Mati. Subhanallah. Sampai seperti itu. Kita ini Masya Allah mudah sekali terprovokasi. Sesama kaum muslimin. Masya Allah. Sudahlah. Kalau ada seperti itu, kewajibkan kita iktizal. Iktizal. Jauhi sudah. Jauhi. Nggak usah kita pamer kekuatan. Sana berapa? 200. Beres. 1000. Sana berapa? 300. Beres. 3000. Nggak usah sudah. Kalaupun kita di pihak, Anda di pihak yang terzalimi, Allah akan menolong Anda insya Allah. Karena kedzaliman itu paling cepat azabnya di dunia. Yakin saja sudah. Itu tentang kital fitnah. Harus dijauhi. Termasuk kital yang tidak boleh ini. Rebutan dunia ini. Ya. Rebutan kertas. Rebutan patok. Ngantek pacul-paculan. Masya Allah. Ini hindari sudah. Ngalah. Ora sepiro. Tidak seberapa dibandingkan dengan persatuan kaum muslimin. Kalau hanya masalah harta, udahlah kamu butuh berapa silahkan. Sudah. Ambil. Saya enggak butuh. Allah maha kuasa, Allah maha kaya untuk mengganti apa yang Anda ambil. Sudah, bismillah, sudah. Subhanallah. Ini diantara peperangan, macam-macam peperangan. Jadi kesimpulannya ternyata tidak semua peperangan itu menjadikan pelakunya semua masuk ke dalam neraka. Termasuk peperangan ketika Anda mempertahankan diri. Datang perampok. Dia ingin ganggu harta kita. Ganggu kehormatan kita, ganggu anak istri kita, ganggu harta kita. Rampok. Dia ingin mengambil harta Anda. Ini namanya muta'addi. Dia orang yang akan mendzalimi kita. Maka kita boleh melawannya. Kita boleh melawannya. Nek wani. Rawani ya wis. Ya. Kalau berani, kalaupun kita sampai terbunuh, kita syahid. Makanya diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang membela darahnya, kemudian dia mati, atau man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela darahnya, karena dia betul-betul didzalimi, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa mati dalam rangka membela keluarganya, syahid. Kehilangan nyawa kelihatannya berat ya. Dan sudah membayangkan sakitnya. Tapi nantinya hasilnya beda. Kalau memang ada orang ingin mengganggu darah kita, kita bisa melawan-melawan. Sekiranya memang madaratnya mungkin lebih kecil daripada ya, madarat yang timbul itu lebih kecil. Ya. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, dia syahid. Sampai-sampai ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sampai membunuh dia? Kalau mati jelas ya kan? Gimana kalau sebaliknya? Kita yang menang. Ya. Kita lawan, ternyata perampoknya apa? Kalah. Baru kita ginikan aja, sudah gemeter gitu kan, langsung kita mati ternyata. Masya Allah. Gimana itu? Maka kata Rasulullah SAW, wa in qataltahu fahuwa finnar. Kalau wa in qataltahu fahuwa finnar. Kalau kamu sampai membunuhnya, kamu masuk ke dalam, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena dia mendzalimi Anda. Dia ingin merebut harta Anda. Dia ingin merebut keluarga Anda. Mengganggu keluarga Anda. Merebut kehormatan Anda. Ingin menumpahkan darah Anda. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in qatalaka fa anta syahid. Sebaliknya kalau dia berhasil membunuhmu, maka engkau adalah mati syahid. Saya yakin pembahasan semacam ini yang berkisar masalah darah mati ini agak apa? Sensitif, maka saya cukupkan di sini dulu. Ya, intinya kita harus punya ilmu masalah peperangan. Jangan sampai kita menganggap semua peperangan itu boleh. Ataupun sebaliknya, semua peperangan itu juga tidak boleh. Ya. dan sebaik-baik dari kita adalah yang berusaha ya, untuk menjauhkan diri dari apa? Peperangan fitnah yang terjadi di antara kaum kaum muslimin. Ya Allah, muslimun itu saudara kita. Kita ketemu sama kaum muslimin dimanapun, ya Allah, berusaha kita untuk mendekati mereka. Kalau mereka ada kesalahan, nasihati mereka. Kalau mereka melakukan kebaikan, dukung mereka dan doakan mereka sehingga Allah menambahkan hidayah kepada mereka di atas agama Islam yang lurus dan benar. Demikian, itulah ajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Karena sesungguhnya pada akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Banyak sekali huru-hara, banyak sekali ujian kehidupan, banyak sekali tantangan kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari bencana fitnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.